Ketika Anda membangun hubungan baik dengan Allah, dijadikan orang baik, dipermudah kehidupannya, diantara tandanya dengan menuntut ilmu. Yang terakhir, ini yang paling penting. Orang yang belajarnya benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dijamin langsung oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimudahkan semua urusan kehidupannya. Mudah. Mudah. Bahkan termasuk rizkinya. Termasuk rizki. Dalilnya di Quran surah ke-65 ayat kedua, di akhir ayat kedua, ketiga sampai dengan awal ayat keempat. Tafsirnya kemudian kita bisa temukan di Quran surah ketiga ayat 102 posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berakhir sampai sini. Saya tutup sampai sini. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, kata Allah, lihat kalimatnya, yaj'al lahu makhraja. Kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang dia alami. Diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun kami akan datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang Anda cari, yang tidak Anda cari bisa mendatangi Anda. Gak percaya silahkan, tingkatkan ibadah sampai hafal Quran. Demi Allah saya katakan, pernah lihat Hafidz Indonesia? Orang-orang yang dewasa itu bisa memberikan perhatian lebih kepada seorang anak kecil bernama Musa yang telah menghafal Quran. Jadi hafal Quran saja sudah mendapatkan perhatian luar biasa. Semua ditundukkan untuk melihat bagaimana anak ini bisa luar biasa. Apalagi ketika dia bisa belajar, bisa lebih baik, itu bisa lebih maksimal. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat keempatnya, yaj'al lahu min amri yusra. Kami jadikan semua urusannya mudah. Kalimat takwa disebutkan di Quran 115 kali. Di antara maknanya adalah meningkatkan diri untuk berusaha menuntut ilmu dengan sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena itu setiap Nabi mengajarkan sesuatu, bahkan dalam khutbah Jumat, beliau selalu memulai dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, coba keluarkan ini semua. Barangkali kesulitan yang Anda alami termasuk di pelajaran, itu penyebabnya bukan karena Anda enggak pintar, karena kurang membangun hubungan baik dengan Allah. Keluarkan. Saya berbagi sedikit sebelum saya tutup. Saya dulu waktu belajar itu yang paling menarik saya maksimalkan adalah kuncinya ini, ketakwaan itu. Ya. Jadi kalau teman-teman tuh ujian ke kelas, saya ke masjid, Pak. Bu, ya, saya bangun malam sholat itu kan, minta sama Allah kebaikan-kebaikan dan selalu seperti itu. Alhamdulillah. Setelah belajar malam, tidur, ketiduran di masjid, tidur, mimpi kan kita ngerjain soal. Besoknya sama soalnya dengan yang dimimpi itu. Selalu begitu deh. Ya, apalagi kalau Anda bisa bangun hubungan baik dengan orang tua, kan? Guru-guru, ke guru-guru itu harus hormat, ya. Ada adabnya. Nanti ada turunan-turunannya, dicara itu. Anda tidak baik terhadap guru, apalagi berprasangka buruk, ilmu tidak akan hadir. Termasuk orang tua. Ya. Saya masya Allah, waktu mau pesantren, itu dipeluk oleh ayah saya, minta maaf. Karena tidak bisa mengantar. Ayah saya meninggal dunia, kemudian saya pulang dari pesantren, tidak sempat melihat beliau ketika dimakamkan. Singkat cerita, siang-siang, pagi-pagi saya bawa peninggalan Musa, peninggalan beliau ke ruang tengah, saya berdoa, saya menangis, mohon kepada Allah. Ya Allah, ini ayah saya, belum sempat saya berbakti kepada beliau, beri kesempatan pada saya agar setiap apa yang saya pelajari, saya amalkan, melahirkan pahala untuk beliau. Ya, jadi beliau itu mengajar di desa, di musola, itu selalu saya yang dibawa. Di beliau mengajar, saya tidur. Ya, dan pernah saya pura-pura tidur untuk tahu bagaimana beliau membawa saya dari musola ke rumah. Itu dijaga betul sampai rumah supaya enggak bangun. Ya. Sekarang gantian, saya ngajar beliau tidur. Maka kemudian saya minta kepada Allah, itu seketika Pak. Begitu saya minta, air mata saya keluar, saya lihat mushaf, itu seketika langsung masuk itu. Masuk. Padahal ditugaskan cuma 8 ayat, itu 40 ayat datang. Ini terjemahannya di sini, tempatnya di sini, posisinya di sini, munculnya seketika. Begitu pulang kemudian ke pesantren, guru tahfidz kami meminta mengecek hafalan, saya kemudian maju, itu lisan saya gak bisa berhenti. Terus dibacakan, sampai guru saya katakan, sudah cukup katanya, nah kamu duduk di sini, Bapak permisi dulu keluar, silakan nilai teman-teman kamu. Jadi teman-teman ini naik, saya beri nilai. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan di situ, Anda bangun hubungan dengan Allah, bakti kepada kedua orang tua, hormati guru Anda, maka ilmu akan mudah untuk didatangkan oleh Allah, siapapun Anda. Dan yang menarik, besoknya ada pelajaran olahraga, gurunya Pak Gumbira itu, gembira terus orangnya. Itu Masya Allah, saya datang, minta maaf, nak. Mohon maaf katanya kan, ujian telah selesai. Nilai teman-teman 8, kamu karena gak ikut ujian, nilai kamu 6, yang ridho ya. Saya bilang gak apa-apa Pak, Alhamdulillah. Ya, yang penting ada nilai dan cukup baik gitu. Saya mohon maaf, saya gak ikut ujian karena ayah saya kemarin meninggal dunia, saya mesti pulang dulu. Oh begitu, kalau begitu sebagai bela sungkawa Bapak naikkan dari 6 jadi 8. Alhamdulillah. Selalu ada kebaikan. Jangan takut dengan nilai. Ya, enggak usah mikirin nilai ya. Penting Anda hadirkan kebaikan-kebaikan. Itu insya Allah datang semua. Saya satu di Tipoli 2,5 tahun. S2 1 tahun. Di Indonesia saya ambil S2 lagi 6 bulan. Saya datang 6 bulan pertama ke UIN itu. Langsung diminta bikin tesis katanya. Di sini harus bikin tesis. Saya pulang. Pesantren saya siapkan 4 hari saya bikin tesisnya. 500 halaman waktu itu. Saya kumpulkan, saya bawa. Ternyata sampai sana saya cuma pengen tahu aja bagaimana kuliah di sini. Begitu masuk ternyata oh, saya sudah tahu. Saya tinggalkan. Saya kembali, saya ngajar di kampus, rupanya hari Selasa, saya masih ingat betul bulan Ramadan itu, saya dipanggil untuk sidang. Sore hari, sidangnya besok. Begitu pulang, kemudian saya langsung ke Bandung, di Bandung gak sempat apa-apaan lagi. Masya Allah, begitu besoknya singkatnya mau sidang, saya ke masjid, sholat, ya, duha pada saat itu. Teman-teman sudah nunggu, ada yang 1 jam, 2 jam, begitu saya masuk, cuman ditanya judulnya, ma makna manhaj, ma makna minhaj, judul tesis saya minhaj. Manhaj syarah syarah Ibnu Aqil fi Alfiyah Ibnu Malik. Ma makna minhaj? Saya bilang, lais minhaj. Ini bukan minhaj, manhaj. Kalau minhaj begini, begini, begini. Kalau manhaj begini, begini, begini. Perbedaannya begini, referensinya di sini. Itu cuma satu pertanyaan. Setelah itu tidak bertanya lagi, malah kita ngobrol. Penguji kedua, ada pertanyaan? Tidak. Penguji ketiga, antum sekolah di mana? Ah, kita diskusi cuma 5 menit. Kita senyum-senyum macam-macam dan sebagainya. Kami lulus S2, selesai 6 bulan di situ. Dan IPK-nya cukup baik, semuanya A. Ya, kecuali ada satu B plus. B plus pun nilai saya sebenarnya belum datang. Karena agak lambat datangnya dijadikan nilai teman masuk ke situ. Tapi saya gak pernah mikirin nilai. Saya gak peduli mau dikasih nilai apapun itu gak ada masalah. Yang penting Allah ridha dengan apa yang saya pelajari. Ada manfaat yang bisa diberikan. Dan dengan itu kita setidaknya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bisa mengalir ke guru-guru kita dan orang tua kita. Jelas sampai sini? Baik.